Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah masjid al-hidayah purwasari rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang 7 orang yang Allah beri naungan di padang mahsyar. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita ambilkan dari Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Maka manusia yang pertama yang Nabi sampaikan akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah Al-Imamul Adil, adalah pemimpin masyarakat yang adil dalam memimpin rakyat dan masyarakatnya. Itulah pemimpin yang adalah fi ra'iyatihi, yang dia bersikap adil pada rakyat yang dia pimpin. Ya, imam adil di sini tentu yang pokok adalah kepala negara, kemudian demikian juga bawahannya, boleh jadi gubernur dan bupati atau semacam itu. Namun satu hal yang patut diketahui tentang konsep adil bagi seorang muslim, yaitu dan tidak ada keadilan yang lebih bagus dan yang wajib dan lebih wajib dibandingkan mengatur rakyat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah rakyatnya. Hadza ra'sul adl. Menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah rakyatnya, di tengah-tengah anak buahnya dan orang-orang yang dia pimpin adalah ra'sul adli, adalah keadilan yang paling pokok. Maka ketika seorang itu punya tentu kewajiban untuk menerapkan aturan Allah di tengah-tengah orang yang dia pimpin, ini adalah kewajiban semua orang, termasuk diantaranya adalah kepala rumah tangga. Dia punya kewajiban untuk mengatur anak dan istrinya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan dan mewajibkan mereka untuk mengerjakan sholat, untuk tutup aurat, untuk berakhlak dengan akhlak Islam, melarang dusta, caci maki, ejekan, olokan dan sebagainya, tontonan-tontonan yang terlarang menurut syariat dan sebagainya. Namun ketika kekuasaan itu semakin kuat, semakin hebat, semakin top, tentu kewajibannya juga semakin lebih besar lagi. Kalau kemudian dia adalah seorang pemimpin yang kemudian punya otoritas untuk melarang miras, untuk melarang prostitusi dan sebagainya, maka mengeluarkan aturan-aturan semacam itu adalah ra'sul adl. Itu adalah pokok keadilan. Bukalah kemudian pemimpin adil yang kemudian melegalkan perjudian, melegalkan miras, melegalkan perzinaan dan prostitusi, ya, meskipun dia boleh jadi adil dalam masalah distribusi pendapatan daerah atau distribusi kekayaan daerahnya. Maka ini bukanlah keadilan, karena ra'sul adil, karena keadilan yang paling pokok adalah berupaya untuk menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah orang yang dia pimpin. Karena seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala adalah adil sebagaimana firman Allah taala di surat An-Nahl ayat yang ke-90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan yang adil. Kalau tidak adil ya ihsan, berbuat baik. Ya, yang namanya berbuat baik adalah sesuatu yang lebih dari sekedar adil. Ya, kalau kemudian hukum qisas ditegakkan, kemudian dibunuh, kemudian orang yang membunuh maka dihukum dengan bunuh, hukum qisas, maka itu adil. Kalau kemudian keluarganya memaafkan, maka itu adalah ihsan, berbuat baik. Maka siapa yang mengatur rakyatnya dengan aturan yang menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak adil. Ketika seorang pemimpin itu mengatur rakyatnya, dia mengeluarkan aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, malah melegalkan prostitusi, kemudian perjudian dan sebagainya, maka dia tidak berbuat adil. Bahkan tindakan meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia punya otoritas, kewenangan untuk mengatur dan memimpin adalah satu kekafiran. Yang boleh jadi adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, dan boleh jadi kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ke-44, dan siapa saja yang tidak mau mengatur dengan aturan yang menggunakan aturan sebagaimana aturan yang Allah turunkan, maka dia terjumus dalam kekafiran. Namun kekafiran itu ada dua macam, ada kekafiran yang membatalkan iman dan ada kekafiran yang tidak membatalkan iman. Nanti tergantung kondisi dan sikap orang tersebut. Oleh karena itu, maka ketika seorang penguasa itu menetapkan kewanin aturan yang menyelisih syariat, dan dia tahu betul bahasanya itu menyelisih syariat, namun dia sengaja untuk meninggalkannya, padahal dia bisa tidak meninggalkannya, namun dia tidak mau meninggalkannya, dia mengatakan saya tidak mau meninggalkan aturan tersebut, dia tidak mau, tentu tidak mau berbeda dengan tidak bisa, tentu tidak mau itu berbeda dengan tidak bisa. Maka orang yang dia mengerti aturan Allah Subhanahu wa taala, dengan sengaja dia malah membuat aturan yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mau menggunakan aturan Allah yang melarang prostitusi, miras dan sebagainya, perjudian dan sebagainya, malah dia bikin aturan yang melegalkan miras, perjudian, prostitusi dan teman-temannya dan semisalnya. Maka orang yang tidak mau mengubah, padahal dia punya kemampuan untuk mengubah, dia punya otoritas, dia punya kewenangan, maka orang ini terjumus dalam kekafiran. Meskipun dia mengerjakan sholat, rajin bersedekah, berpuasa dan berhaji, dan rajin mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan meskipun dia mengaku mengimani bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia kemudian merasa itu adalah perbuatannya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, dia tidak merasa berdosa dengan apa yang dia lakukan, maka ini sangat-sangat berbahaya, karena ini adalah satu tindakan yang bisa menyebabkan kekalnya pelakunya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan aturan yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan punya otoritas untuk mengatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, tanpa punya perasaan beban berdosa dan bersalah ketika menetapkan aturan yang bertolak belakang dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu pemimpin yang semacam itu keadaannya tidaklah selayaknya memimpin komunitas kaum muslimin. Maka jika kaum muslimin punya kemampuan untuk melengsarkannya, maka punya kewajiban untuk melengsarkannya. Oleh karena itu, maka ahamul adli, maka bentuk keadilan yang paling pokok, yang paling penting adalah upaya untuk menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah rakyat yang dia pimpin. Kemudian berkaitan dengan keadilan seorang pemimpin, dan di antara bentuk keadilan adalah memberikan sikap yang sama antara orang yang fakir, orang yang kaya dengan orang yang miskin, dengan orang yang kaya. Dengan orang yang tidak dia senangi, dengan orang yang dia senangi. Orang yang jadi kerabatnya dan bukan kerabatnya. Sampai-sampai orang yang tidak disukai, maka dalam masalah hukum wajib diberi sikap yang sama antara orang yang disukai pribadinya dan orang yang dibenci. Oleh karena itu maka para ulama rahimahumullah menyampaikan, ketika ada dua orang yang masuk ke ruang pengadilan, ketika ada dua orang yang bersengketa masuk ke ruang pengadilan, yang satu kafir, yang satu muslim, maka haram bagi hakim untuk memberikan sikap yang istimewa kepada si muslim. Maka hendaklah dia persilahkan masuk dua-duanya, dan dia persilahkan duduk dua-duanya dengan kursi yang sama. Tidak boleh dibedakan kursinya, mentang-mentang muslim ini kursinya ini lebih empuk, kemudian yang non muslim kursinya kursi yang tidak empuk, ya, tidak boleh demikian. Kemudian seorang qadhi, seorang hakim mempersilahkan dua-duanya untuk bicara dengan waktu yang sama. Tidak boleh kemudian ini dianakemaskan, ini diminta bicara, itu cuma diam saja, tidak boleh bicara. Yang ini diberi kesempatan bicara panjang lebar, dan di situ ya, tidak boleh diberi kesempatan yang terbatas. Dan tidak boleh kemudian hakim ini hanya berbicara kepada salah satu tanpa mau mengajak berbicara kepada yang lain. Tidak boleh dia berwajah ceria di depan seorang muslim, di depan yang muslim, dan berwajah cemberut dengan yang non muslim. Padahal ini situasinya situasi peradilan. Wajib bagi hakim ini untuk memberikan sikap yang sama. Demikian aturan yang luar biasa yang diberikan oleh Islam. Padahal kita berkeyakinan, seorang muslim berkeyakinan, tanpa ragu bahasanya non muslim tidaklah sama dengan muslim. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Qalam ayat yang ke-35 dan 36, afana ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Ya, apakah kami akan jadikan muslim itu sebagaimana orang kafir? Bagaimanakah kalian memberikan penilaian? Memberikan penilaian sehingga kalian jadikan muslim itu sama dengan kafir. Itu penilaian yang tidak benar dan tidak adil, karena keadaannya berbeda. Maka apakah kami akan jadikan muslim sebagaimana kafir? Tentu jawabannya tidak. Ya, itulah hukum dasarnya. Tentu muslim itu berbeda dengan non muslim, akan tetapi fi babil hukmi, di ruang peradilan, di mata hukum anasusawa. Ya, maka manusia yang bersengketa itu statusnya sama. Ya, di ruang peradilan maka aturan Islam hakim punya kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama. Dalam masalah memberikan wajah, tidak boleh dia cuma menatap ke salah satu pihak tanpa mau. Kalau untuk yang sana dia cuma menunduk, kalau yang ini dia menatap, tidak boleh. Yang di sana menatap sambil senyum, yang sini natap dengan ekspresi datar, tidak boleh. Kursinya beda, tidak boleh. Waktu bicaranya berbeda, tidak boleh. Meskipun ini muslim dan satu non muslim, keadilan yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Islam. Ya, maka seorang pemimpin, kepala negara, kemudian gubernur, bupati dan yang lain itu punya kewajiban untuk adil. Di antara bentuk adilnya adalah tidak membeda-bedakan antara orang miskin ataupun orang kaya, orang yang dia cintai ataupun orang yang dia musuhi, kerabat ataupun bukan kerabat. Oleh karena itu, maka sebagaimana disampaikan oleh para ulama fikih, ketika seorang itu jadi penguasa dan dia jadi kepala negara atau kemudian jadi gubernur, jadi bupati, kalau jadi dalam aturan Islam, selama dia punya jabatan tersebut berkaitan dengan kondangan, jagong manten dan seterusnya, itu diberi dua pilihan. Diberi dua pilihan. Pilihannya adalah semua undangan didatangi, baik yang undang itu orang kaya ataupun orang miskin. Kalau tidak, tidak boleh menerima undangan dan datangi undangan semuanya. Ya, selama jadi bupati misalnya. Ya, tentu kalau yang namanya bupati, gubernur, semua orang kenal. Ya. Semua orang kenal. Tentu semua orang bisa ngundangin itu jagong, ini mantu undangan enak. Maka pilihan yang diberikan oleh para ulama itu cuma dua. Semua yang undang datangi, atau tidak boleh datang sama sekali. Tidak boleh datang sama sekali. Selama jabat bupati itu tidak pernah jagong. Tidak pernah jagong, mau undangan mantan, undangan ini siapapun pejabat atau rakyat biasa, tidak ada yang dia datangi. Itu adil. Kalau enggak, datangi semua. Berarti setiap hari cuma pindah jagong. Wah, jadi bupati saja misalnya, wah kan, dari bupati Sleman saja, dari sana sampai sana, pegel gitu kan. Pindah jagung sana, pindah jagung lagi, jagung lagi, jagung lagi. Fakir miskin yang undang, miskin, kaya, wajib datang. Kalau mau ngambil pilihan ini. Dan tidak boleh, oh kalau undangannya pejabat yang undang, orang yang punya kedudukan undang, dia datang. Kalau cuma jamaah Masjid Al-Hidayah yang tidak punya kedudukan apa-apa, undang diterima namun tidak didatangi. Tidak boleh. Kalau tidak mau ngambil pilihan datangi semua, bersikap adil, mau kaya, mau undangan orang kaya, mau undangan orang miskin, undangan pejabat ataupun undangan bukan pejabat, maka pilihannya adalah dilarang datang mendatangi semua undangan. Dilarang untuk mendatangi semua undangan. Maka kita lihat bagaimanakah aturan Islam mengelola kehidupan pejabat. Maka tentu pilihan pertama mendatangi semua itu pilihan pilihan berat. Mungkin tidak ada bupati yang berani ngambil pilihan itu kalau dia mau taat dengan aturan aturan Islam. Wah, tentu pilihan pertama berat. Berarti selama 5 tahun itu nggak pernah jago, nggak pernah kemudian mau undangan mantan siapapun dia tidak akan datang. Dan tidak boleh datang. Sekali datang, semuanya harus dia datangi. Dan ini adalah bentuk adil terhadap rakyatnya. Dan tidak beda-bedakan, oh ini pejabat, oh ini bukan pejabat, dan orang kaya, oh ini kemudian tim sukses, dan ini bukan tim sukses. Tidak boleh beda-bedakan. Setelah dia punya jabatan dan kedudukan. Kemudian di antara sikap adil adalah menerapkan aturan yang Allah Subhanahu wa taala menerapkan hukum yang Allah wajibkan atas setiap orang meskipun pelaku kejahatan tersebut adalah anaknya ataupun cucunya. Maka hukuman diterapkan, tidak kemudian pilih kasih. Kalau orang lain maka dihukum, kalau kemudian anak ataupun saudara tidak dihukum. Maka di antara bentuk adilnya pemimpin adalah tidak pilih kasih dalam penegakan hukum. Tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Namun bersikap sama. Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu adalah pemimpin yang paling adil. Tatkala ada orang yang datang menegukan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menegokkan kasus seorang perempuan dari Bani Makhzum yang Nabi telah putuskan supaya tangannya dipotong. Maka ketika itu Usamah bin Zaid ibn Harisah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melobi Nabi atas permintaan suku Bani Makhzumiyah. Dia melobi Nabi, minta wahai Nabi, ini adalah suku yang suku kelas elit, bukan suku sembarangan. Maka kalau sampai kemudian eksekusi dilakukan, maka semua orang tahu. Dan ini satu hal yang sangat memalukan suku tersebut di mata-mata suku-suku yang lain. Ternyata salah satu anggota sukunya ada yang terbukti melakukan tindakan kriminal pencurian. Maka tolonglah, ini enggak usah, jangan diadakan eksekusi hukuman untuk perempuan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang yang mengatakan demikian, padahal orang tersebut yang menegukkan ini adalah orang yang sangat Nabi cintai. Karena dia adalah anaknya Zaid ibn Harithah yang sangat juga Nabi cintai. Nabi mencintai bapaknya, dan menganggapnya sebagai anak sendiri meskipun itu mantan budak. Dan Nabi juga demikian cinta dengan Usama. Sampai-sampai gelarnya Usama itu adalah Hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dicintai, lelaki yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Usama dan mengatakan, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau melakukan lobby dan negosiasi supaya aturan Allah tidak ditegakkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari keras perbuatan Usama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, mengumpulkan orang, kemudian menyampaikan ceramah. Ceramahnya dibuka dengan memuji Allah dan menyanjung Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma ba'du, fa inna ma ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fi musyarif tarakuhu wa in saraqa fi mudda'if aqamu alaihi hatta wa aimullahi ay ahlifu billahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Maka Nabi katakan, sunnya yang membuat binasa dan celakanya dan terkutuknya Bani Israel, umat sebelum kalian, adalah tebang pilih dalam masalah hukum. Jika yang mencuri itu adalah orang elit, bangsawan, maka mereka membiarkannya dan tidak menghukumnya. Namun jika yang mencuri adalah ad-da'if, orang yang lemah, orang yang tidak punya akses ke pemerintahan, rakyat jelata yang murni rakyat jelata, atau mulail hadda, maka mereka tegakkan dan mereka laksanakan hukuman. Maka demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Aku tidak akan nyuruh al-guju, namun aku sendiri yang akan potong tangannya. Demikian dalam hadis yang dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka tentu Fatimah binti Muhammad adalah asrafun nisa, wanita yang paling mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya Fatimah adalah sayyidah nisa'i ahlil jannah, adalah pemimpin perempuan penghuni surga. Dan dia adalah anak perempuan dari manusia yang paling utama. Seandainya dia mencuri, niscaya al-guju untuk dan eksekutornya adalah bapaknya sendiri. Tidak akan Nabi limpahkan dan tidak akan Nabi wakilkan kepada orang lain. Dan renungkanlah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La qata'tu yadaha." Niscaya akan aku potong tangannya. Dan Nabi tidak mengatakan aku akan perintahkan supaya tangannya dipotong. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya Nabi sendiri yang yubashir, akan jadi pelaksana langsung eksekusi pemotongan tangan putrinya seandainya putrinya mencuri. Hada al-adil, maka seperti inilah yang namanya adil. Seperti inilah dan inilah yang menjadi sebab tegaknya langit dan bumi. Dan di antara bentuk adilnya penguasa adalah memberikan jabatan-jabatan yang di bawah kekuasaannya kepada orang-orang yang memiliki kapabilitas, orang-orang yang memiliki kelayaan, orang-orang yang memiliki kompetensi. Dan kompetensi untuk menduduki jabatan tersebut, dan kriteria orang yang diberi jabatan, diberi dan dipekerjakan dalam aturan Islam sebagaimana pernah kita singgung adalah kualitas agama dan profesionalitas dalam kerja, sehingga orangnya adalah aminan wa qawiyan, orang yang agamanya bagus sehingga tidak korupsi, tidak kemudian melakukan mar'ab, takut untuk berbohong, takut untuk menipu dan yang lainnya, wa qawiyan, dan dia adalah orang yang profesional dalam bidang yang diamanahkan kepadanya. Nah, orang yang punya dua kriteria inilah orang yang paling layak untuk dipekerjakan dan diberi amanah dan diberi jabatan. Dan dua hal ini adalah arkanul wilayah, adalah elemen pokok pemberian jabatan. Elemen pokok pemberian jabatan itu ada dua. Yang pertama adalah al-quwah, profesionalitas dalam kerja. Kemudian yang kedua adalah amanah, kualitas agama yang baik. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Qasas, Allah menceritakan ucapan salah satu anak Syekh Humadian, inna khairan man ista'jartal qawiyul amin, sesungguhnya orang yang terbaik yang engkau beri jabatan dan pekerjaan adalah orang yang memenuhi dua kriteria, orang yang kuat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu orang yang profesional dalam kerja, kemudian al-amin, dan orang yang bagus kualitas agamanya. Demikian juga kemarin telah kita bahas berkaitan dengan perkataan jin Ifrit kepada Sulaiman. Dia mengatakan, tunjuklah aku untuk jabatan tersebut, aku akan bawa singgasana Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Wa inni alaihi laqawiyun amin, dan aku adalah orang yang kuat, orang yang profesional, dan orang yang bisa dipercaya. Maka di antara bentuk keadilan seorang penguasa adalah tidak memberikan jabatan kepada siapapun kecuali orang yang memiliki kelayaan, kelayaan dari sisi profesionalitas kerja dan kelayaan dari sisi amanah atau kualitas agama. Maka siapa saja dari penguasa yang memberikan jabatan kepada orang yang tidak memiliki kelayaan, tidak memiliki kapabilitas, dalam keadaan dijumpai orang yang lebih baik, maka dia bukanlah penguasa yang adil. Maka dia bukanlah penguasa yang adil. Maka kita dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan penguasa yang adil adalah termasuk 7 orang yang Allah beri naungan. Di naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan menariknya, penguasa yang adil itu Nabi letakkan dalam nomor urut pertama dari 7 orang. Nabi letakkan di nomor urut yang pertama, tidak yang lainnya. Apa makna dibalik peletakannya sebagai nomor urut yang pertama? Li'anal adla fi ra'iyati sabun jiddan, karena bersikap adil terhadap rakyat, terhadap orang yang dipimpin, itu sulitnya luar biasa. Apalagi jika dia jadi pemimpin dalam sistem demokrasi, wah itu lebih sulit lagi. Ada tim sukses, ada partai pengusung dan sebagainya, itu mau jadi adil gak bisa jadi adil. Maka kalau dia bisa adil padahal dia dapat jadi pemimpin dalam sistem semacam itu, wah, itu tentu satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan mungkin membayangkannya aja sudah cukup kesulitan. Maka jika seorang yang Allah beri kekuasaan untuk mengatur banyak orang, itu Allah beri taufik untuk adil, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat sangat-sangat banyak. Ya, di antaranya adalah dia disebutkan sebagai orang yang pertama yang akan Allah beri naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu masyarakat akan bisa mendapatkan manfaat semasa dia menjabat, bahkan demikian juga setelah dia selesai menjabat, karena dia akan jadi teladan yang baik. Maka nanti kemudian jika ada pemimpin yang kurang baik setelahnya, maka akan boleh jadi akan dinasihati dengan mengatakan, Anda tidak seperti yang dulu, tidak seperti pemimpin yang dulu yang bisa begini-begini. Nanti akan jadi alat untuk menasihati. Maka inilah diantara orang yang Allah beri naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia yang kedua yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, syabun nasya'a fi ibadatillah. Remaja dan pemuda dan anak muda yang menghabiskan masa mudanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan definisi muda atau syabab, maka di sini disampaikan pengertian syabab adalah umur dari umur 15 tahun sampai 30 tahun. Maka 15 sampai 30, nah ini disebut syabab, yang di hadis yang lain Nabi perintahkan para syabab untuk menikah. Maka yang Nabi tekankan untuk maka berarti disuruh untuk nikah cepat-cepat ya. Kalau pakai definisi sabab itu 15 sampai 30 tahun. Jangan nikah setelah 30 tahun. Ini telat berarti itu. Menyebutnya telat tidak salah ya. Karena yang diperintahkan untuk menikah adalah syabab, pemuda, dan pemuda itu kata di sini disampaikan umur maksimal 30 tahun. Dan tidaklah diragukan bahasanya di masa muda, dan ketika seorang itu berada di masa muda, maka dia punya kecenderungan-kecenderungan dan pemikiran-pemikiran yang itu bolak dan itu berganti-ganti, berpindah-pindah. Jadi banyak pemikiran dan banyak kecenderungan. La yastaqir ala syai', tidak permanen dengan satu pemikiran dan satu kecenderungan. Karena dia adalah anak muda yang masih belia, dan anak muda semacam ini segala sesuatu menarik perhatiannya. Segala sesuatu itu menyambarnya, menarik perhatiannya. Oleh karena itu maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar yang sudah tua-tua, yang sudah di atas 30 tahun, yang ikut terlibat dalam perang, dan itu berada di pihak lawan, orang kafir, maka Nabi minta agar dieksekusi dengan dihukum bunuh. Adapun yang umur 15 tahun ke atas, maka Nabi biarkan. Kenapa? Karena anak muda ini, yang di anak muda kafir ini, ketika ditawarkan kepadanya untuk masuk Islam dan dijelaskan dan disampaikan kepadanya keindahan-keindahan ajaran Islam, maka ada harapan besar untuk menerimanya, untuk masuk Islam. Namun kalau sudah di atas 30 tahun, itu biasanya sudah menemukan pegangan yang dipegang erat-erat. Kalau itu agama ya sudah dipegang kencang-kencang. Nah kalau kemudian orang yang kondisi semacam ini didakwai, ditawari, itu secara umum itu lebih sulit untuk berubah, itu lebih sulit. Dia sudah adem dan ayem dengan satu yang dipegangi dan bisa mendapatkan hidayah untuk berubah, itu satu hal yang biasanya sulit, meskipun tidak menutup kemungkinan masih ada yang tergugah hatinya untuk menerima. Namun secara umum itu lebih sulit daripada anak-anak di atas 15 tahun, 20 tahun. Nah, itu masih dijak diskusi, dijak ini, oh ini lebih bagus daripada itu, masih lebih gampang. Namun kalau yang sudah di atas 30 tahun, itu lebih sulit. Lebih sulit karena dia sudah mantap dengan pilihan hidupnya, prinsip-prinsip hidupnya. Ya demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.